karo dangdute wong Semarang coy juana podha senada dengan RPM Records Multi Media. Lanjutkan coy ngijo digoyang lagi bro. Sesal banget semuanya di sini juga barengan Ratu Kendang ya om ya. Bareng juga. Ya bener rasane penak tenang jajal sepisan sing marak icah etene dan lah kok sirahku sing payu oleh kamblengan curhat ning simbok lek durung rapi condemo lah terus piye pacaran kan lelak lele dasare simbok biyene lulusan pondok kudu sing kenceng aja sampe wingga-wingga wis ra kuat aku wis ra tahan aku timbang engko paijen iki selak nesu wis ra kuat aku wis ra tahan aku rabe nata mbok mengko tak kawene putu Bye. Rakuat Bok bersama Sasayu kendangnya ajar.